diadakan bareng bersama New Omega Live Music Kusuma Nada Pondok Senari dan juga Akila Multimedia. Yuk dikasih rakuat bo mangka coy dadas Kaisar Independen.